Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa anin Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة رواه الأربع وصححه الترمذي. Dari Nu'man ibn Bashir, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya. عن النبي صلى الله عليه وسلم, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, "Inna du'a huwal ibadah." Sesungguhnya doa itu merupakan ibadah. Rawahul Arba', hadis ini diriwayatkan oleh Al Arba', yakni Ashab Sunan, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami', hadis ke-3407. Juga disebutkan dalam Sahih As-Saghir. Tayyib. Dalam hadis ini kita mengetahui bahasanya yang namanya doa itu merupakan ibadah. Dan ma'ruf, di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي. Di sini disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa sebagai ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, اُدُعُونِي, berdoalah kalian kepadaku. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahasanya doa merupakan ibadah. Di akhir ayat Allah menyebutkan, innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, ini tidak mau enggan untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan dimasukkan dalam nerakanya Allah, ya dan billah. Baik. Disebutkan oleh Ibnu Sa'im rahimahullah dalam syarah beliau Fathul Jalal wal Ikram. Qala rahimahullah, "Inna du'a huwa al-ibadah wa wajhu dhalik annal 'abida idza ta'abbada lillahi fi 'ibadatin laisa fiha du'aun fahuwa da'in bilisanil hal." Sisi bahasanya, doa itu merupakan ibadah. Annal abidah, seorang yang abid beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apabila ta'abada lillah bi'ibadatin, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu ibadah. Umum apa saja yang masuk dalam kategori ibadah, ya, di mana ibadah tersebut laisa fiha doa, tidak ada padanya doa. Ya, kita ketahui yang namanya ibadah dikatakan oleh Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal af'al zahira batinah. Yang namanya ibadah adalah ismun jami', suatu nama yang terkumpul padanya apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan ridhai. Sehingga yang namanya ibadah bukan cuma di masjid, sholat, berkumpul untuk menunaikan sholat, tidak. Umum. semua yang dicintai, semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dinamakan ibadah. Sehingga jangan menyempitkan makna ibadah. Seorang membantu saudaranya, ibadah. Seorang bersedekah, ibadah. Menyingkirkan gangguan dari jalan juga ibadah. Ya, tabassumuka li akhik sedekah. Sedekah ibadah. Engkau tersenyum kepada saudaramu, sedekah. Bermakna ibadah. Dan kalau perempuan sama laki-laki jangan tersenyum-senyum ya, kecuali sama suaminya. Nah, atau sama mahramnya. Baik. Semua yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam lingkup ibadah. Dikatakan oleh beliau, laisa fiha du'aun. Ibadah tersebut tidak ada unsur doa, tidak mengatakan ya Allah ampunilah aku, ya Allah aku minta ini, minta itu, tidak. Kata beliau rahimahullah, fahuwa da'in bilisanil hal. Maka hamba tersebut yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya dia da'in. Beribadah, berdoa. Naam. Bilisanil hal, dengan keadaan dirinya. Sekali lagi, idza ta'abbada lillahi biibadatin. Jika seorang beribadah dengan suatu ibadah umum, apa saja ibadah tersebut, laisa fiha du'a, tidak ada di situ doa. Dia beribadah tapi tidak ada unsur doa. Maksudnya di sini doa itu adalah dia mengatakan seperti yang disebutkan tadi. Maka dia hakikatnya adalah da'in, sedang berdoa bilisanil hal, dengan keadaan dirinya. Contoh misalkan dia mengatakan la ilaha illallah. Kata la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, tidak ada di situ ya seorang berdoa padanya. Akan tapi dengan ucapan dia la ilaha illallah, apa? Mengharapkan pahala di sisi Allah yang dengannya dia diampuni dosa-dosanya. Sehingga terkandung makna apa? Doa. Baik. Kata beliau rahimahullah, la ilaha illallah laisa fiha du'aun, tidak ada di situ ya doa, ucapan doa. Walakin huwa da'in bilisanil hal, akan tapi dia berdoa kepada Allah dengan keadaan dirinya. Wa hadza wajhul hasr. Ini yang dimaksud ya oleh Rasul alaihi salatu wasalam, ini pembatasan pada kata tersebut. Wa kullu insanin, sehingga setiap orang ya yad'u, yang berdoa, seorang yang berdoa, fahuwa 'abid, maka dia beribadah. Wa kullu insanin ya'bud, seseorang yang beribadah, fahuwa da'in, dia juga berdoa. Dibolak-balik pun sama. Orang yang berdoa, beribadah. Orang yang beribadah, berdoa. Demikian. Baik, sehingga dalam hadis ini terdapat faedah bagi kita akan dorongan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan doa ini sebagai ibadah. Baik. Seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beruntung. Dia senantiasa beruntung. Tidak ada kerugian sama sekali. Apapun keadaannya. Baik Allah Subhanahu wa taala mengabulkan atau Allah Subhanahu wa taala menahannya, atau Allah Subhanahu wa taala menahan di sini menyimpankannya, kelak di akhirat akan diberikan pahalanya. Atau disingkirkan gangguan yang semisal dengan apa yang dia berdoa padanya. Nah, katakan oleh Ibnu Saimin rahimahullah, in a'tahu Allah su'lahu faqad rabiha ribhain. Seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, permintaannya, dia beruntung dengan dua keuntungan. Yang pertama, awalan al-ibadah. Yang pertama, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, husul matlubihi. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia cita-citakan. Wa in mana'ahu iyyahu wa kaffa 'anhu syarran, jika Allah menahannya. Artinya ya, tidak diberikan. Akan tapi kaffa 'anhu syarran, mencegah darinya kejelekan, tidak menimpa dirinya. Fahuwa aydhan rabih, dia juga beruntung dengan ribhain, dua keuntungan. Yang pertama, ibadah. Yang kedua, daf'ul makruh, dijauhkan dari sesuatu yang tidak dia sukai. Wa illam yakun hadza wala hadza, jika tidak yang pertama, tidak pula yang kedua. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala iddakharahu, yakni menyimpankan sawaban lahu, pahala baginya pada hari kiamat. Fahuwa aidan rabih, maka dia juga beruntung. Naam, dengan dua keuntungan pula. Ya, dia akan mendapatinya kelak mudakharan, tersimpan an naam indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu ibadatun wa hadza naqulu innahu rabiha ribhain. Dia sedang beribadah dan juga mendapatkan apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga qulu 'abidin nusabu 'ala hadhihi al-ibadah. Nah, di sini tertulis 'abid. Yang benar wallahu alam, kullu da'in yusabu 'ala hadhihi al-ibadah. Sehingga dari sini kita mengetahui bahasanya ibadah yang berupa doa ini merupakan amalan yang besar. Naam, karena itu merupakan inti dari ibadah. Semua ibadah, baik sedekah ya, yang sifatnya berupa maliyah, terkandung padanya doa. Dan yang lainnya dari amalan-amalan ibadah, seluruhnya terkandung padanya makna doa. Lalu bagaimana seorang yang jika dia berdoa dan berdoa, berdoa dan berdoa, akan tapi Allah Subhanahu wa taala belum, ya, mungkin dalam pandangan dirinya belum tampak dikabulkannya doa tersebut, apakah boleh dia untuk meninggalkan, tidak lagi melaksanakan, tidak lagi berdoa? Dah, berarti ini sesuatu yang jelek, bukan kebaikan pada diriku. Enggak, doa lagi. Istilahnya putus asa. Maka dikatakan oleh Ibn Sa'im rahimahullah, ketika seorang demikian, ya, kita singkat penjelasan beliau. Madama ibadatan, selama itu merupakan ibadah. Kita tahu tadi, ya, addu'a'u huwal ibadah. Selama itu merupakan ibadah, fakarir, ulangi. Ulangi dan ulangi. Farubbama yakunu min hikmatillah. Boleh jadi, ya, kita enggak tahu, ya, itu di antara hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Annallaha akhara ijabatak, bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan, menunda pengabulan doa tersebut, pengabulan doamu. Min ajli, dalam rangka antuk sira ibadatak. Nah, untuk engkau memperbanyak ibadah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza khairun lak, dan ini merupakan kebaikan bagi dirimu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dan menjadikannya ilmu yang bermanfaat, yang menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.